beserta dalilnya yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasiatan. Pada pertemuan yang pertama sudah kita jelaskan tentang biografi singkat Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sudah jelaskan pula makna al-usul, fondasi. Kita langsung saja ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ada beberapa alasan. Yang pertama, iqtida'an bil Qur'an, mencontoh kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, kenapa kok beliau memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tabarruk bi ismillah, mencari berkah dengan memakai nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ar-Rahman ada kan di kitab ya, Bismillahirrahmanirrahim, di kitab yang teman ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dari akar kata yang sama, Ra-Ha-Mim, tetapi memiliki arti yang berbeda. Ar-Rahman, Ar-Rahim dari akar kata yang sama, Ra-Ha-Mim, artinya kasih sayang. Tapi ada perbedaan Rahman sama Rahim itu. Apa perbedaannya? Kalau Rahman itu sifat kasih sayang yang lebih luas apa lebih sempit daripada Rahim? Rahman lebih luas. Rahim itu lebih khusus. Rahman ini artinya memiliki, kalau kita lihat dalam bahasa desa, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ini orang yang terjemahkan pertama kali ini tepat. Rahman diartikan mengasihi, kalau Rahim diartikan menyayangi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi. Kasihnya Allah tidak sebatas orang Islam. Buktinya orang kafir tetap hidup. Buktinya banyak orang Nasrani yang kaya-kaya itu karena rahmatnya Allah. Mengasihi, yang dikasih tidak hanya orang Islam. Dikasih. Nah, dikasih orang kafir pun dikasih oksigen. Tapi kalau Ar-Rahim itu menyayang, penyayang, dan Allah tidak menyayangi kecuali orang Islam. Sehingga Ar-Rahman ini kasih sayang yang luas, mencakup orang Islam, orang non-Islam. Tapi kalau Rahim, ini kasih sayang yang diberikan hanya untuk orang Islam saja. Tidak semua yang mendapatkan Rahim, tapi Rahman semua makhluk dapat. I'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, Allah akan merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasannya wajib bagi kita, atas kita, untuk ta'allum mempelajari arba'i masail, empat perkara penting. Islam tidak akan jaya kecuali dengan empat hal penting ini. Yang pertama adalah al-ilm, al-ilmu. Hal ini sebagaimana wasiat Imam Bukhari, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Pada pertemuan lalu sudah saya jelaskan bahwa tidak ada yang mampu menandingi pahala menuntut ilmu. Rasulullah mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang mampu mengalahkan pahalanya bagi orang yang benar niat mencarinya. Imam Ahmad ditanya, "Bagaimana tasihhu niyyah?" Bagaimana niat menurut ilmu itu dikatakan benar? Imam Ahmad menjawab, "An yanhi raf'al jahli 'anil nafsi wa 'an ghairihi." Orang itu dikatakan menuntut ilmu itu benar kalau dalam dirinya terangkum dua hal. Yang pertama, niat mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, niat mengangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitarnya. Ilmu. Kemudian al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membagi ilmu di sini, ilmu yang paling penting ada tiga. Yang pertama adalah ma'rifatullah, ilmu tentang Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang rububiyah Allah, tentang sifat asma dan sifat Allah. Ini sudah saya jelaskan kan? Kita ini. Yang kedua, wa ma'rifatu nabiyhi, ilmu atau pengetahuan tentang nabinya. Kemarin saya jelaskan. Nah, jawab sekarang saya tanya nih. Itu mengecek kemarin kita mencatat atau tidak. Imam Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan ilmu itu dalam buku ini atau dalam kitab ini maksudnya itu ilmu tiga hal. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi. Sekarang saya mau tanya, siapa nama Nabi kita? Sebutkan nama lengkapnya dengan nasabnya. Siapa yang bisa? Mengetahui Nabi kita. Nabi kita itu namanya, siapa yang jawab? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemarin saya jelaskan tuh Ilmu tentang Nabi ini gak cukup tahu namanya Nabi itu siapa, tapi mengerti haknya Nabi. Haknya Nabi atau kewajiban kita kepada Nabi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan berita Nabi. Sudah kan? Ya. Yang nomor 2? Apa? Imtithalu ma amar, menjalankan perintah Nabi. Yang nomor 3? Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Yang nomor 4? Apa? Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan Nabi. Artinya enggak boleh melakukan bid'ah. Baru sudah saya jelaskan kan? Apa pengertian bid'ah? Kemarin saya jelaskan definisi dari Al-Imam Asy-Syatibi. Kan gitu kan? Nah, sudah berarti. Berarti ma'rifatun Nabi sudah kan? Selesai, sampai selesai kemarin ya? Sekarang wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Belum selesai. Oh ya. Saya ulangi kalau gitu. Bid'ah itu adalah thariqatun fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha at-ta'abbud lillah al-mubalaghah fi at-ta'abbud lillah. Bid'ah itu ada 4 unsur. 1. Tata cara dalam agama. Tata cara, ritual, metode, amalan dalam agama. Itu unsur pertama. Artinya kalau tidak dari agama, enggak usah dibahas, itu bukan bid'ah. Orang buat pesawat, orang buat laptop, orang buat Android dan seterusnya, ini enggak masuk bid'ah yang tercelah. Karena ini urusan dunia. Unsur yang kedua, mukhtara'atun, yang baru, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya. Dari zaman sahabat, tidak ada tuntunannya. Dari zaman rasul, tidak ada tuntunannya. Dari 3 generasi pertama. Unsur yang nomor berapa? 3. Tudahi asy-syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Tidak ada bid'ah yang tidak menyerupai syariat. Semua bid'ah itu menyerupai syariat. Jadi bid'ah itu ada 4 unsur. Yang pertama, tata cara baru dalam agama. Kedua, tidak ada dalil dari rasul, sahabat dan generasi pertama. 3. Apa tadi? Menyerupai syariat. Tidak ada bid'ah yang tidak menyerupai syariat. Semua bid'ah menyerupai syariat. Makanya banyak orang tertipu. Islam menyuruh kita untuk takziah. Mereka memodifikasi, dimirip-miripkan dengan takziah. Mereka buat acara selamatan berjamaah. Mirip. Gitu ya. Terus yang nomor 4, diniatkan pelakunya ibadah. Diniatkan oleh pelakunya apa? Ibadah. Itu 4 unsur dari kita. Bid'ah itu memiliki sebab terjadinya. Apa saja sebab terjadinya bid'ah? Yang pertama, belum ini ya. Sebab terjadinya bid'ah yang pertama, ini yang antum tulis itu dalam rangka menjelaskan mengetahui ma'rifatun Nabi. Mengetahui apa? Nabi Muhammad. Salah satu konsekuensinya mengetahui Nabi adalah tidak membuat bid'ah. Kan gitu kan? Nah, sekarang saya jelaskan bid'ah. Jadi tadi kan ma'rifatun Nabi. Ma'rifatun Nabi itu dengan 4 hal. Kan gitu kan ya? Membenarkan beritanya, terus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nomor 4, tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Artinya larangan berbuat bid'ah. Bid'ah sudah tahu definisinya ada empat unsur. Sekarang, apa saja sebab terjadinya bid'ah? Satu, sebab terjadinya bid'ah adalah yang pertama al-jahil. Tidak mau belajar. Kebodohan. Sebab utama terjadinya bid'ah adalah kebodohan. Karena kebodohan itulah terjadinya bid'ah. Itu jelas. Makanya Imam Bukhari, makanya Imam Ahmad Muhammad bin Abdul Wahab meletakkan ilmu nomor pertama. Karena tanpa ilmu orang akan terjatuh pada bid'ah, pada kesyirikan. Tidaklah terjadi syirik pertama kali di zamannya Nabi Nuh kecuali karena hilangnya ilmu. Kan ceritanya itu kan dulu itu ada orang soleh di zamannya Nabi Nuh, kan gitu kan, terus mati, terus dibuatkan apa, patung, terus dibuat monumen saja, tidak disembah. Wanusial ilmu, orang-orang ini mati ilmunya hilang, ganti generasi baru, dikira itu disembah, akhirnya disembah. Berarti apa? Penyebab terjadi kita adalah al-jahil, kebodohan. Yang nomor dua, penyebab terjadinya bid'ah adalah apa? Kira-kira? Boleh, urut rambut. Penyebab terjadinya bid'ah yang nomor dua apa? At-taqlidul a'ma, taklid buta. Saya minta mushaf Al-Qur'an. At-taqlidul a'ma. Ini penyebab yang paling dominan setelah kebodohan. Betul apa tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'un." Carikan ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 170. Mengapa terjadi bid'ah? Sebab yang nomor dua yang paling dominan adalah taklidul a'ma. Apa namanya? Taklid buta. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Dan jika dikatakan kepada mereka, yaitu kaum jahiliyah dulu, ittabi'u ma anzalallah, ayo kita ikuti Al-Quran yang diturunkan Allah. Kalau orang kafir Quraisy berkata, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, tidak, cukuplah bagi kami mengikuti apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami. Jadi, kalau ada orang zaman sekarang, kita ingatkan bahwa acara selamatan, acara tahlilan, ini mboten wonten tuntunan ipun. Terus dia mengatakan, loh mas, masuk kiai kabe ini salah. Masuk untuk usaha, masuk kiai kiai yang melakukan usaha kabe. Nah, argumen seperti ini sama persis dan sudah pernah dipakai oleh argumen oleh orang kafir jahiliyah dalam surat Al-Baqarah 170. Jadi sebab dominan yang nomor dua terjadinya bid'ah adalah at-taqlidul a'ma. Sebab yang nomor tiga, at-ta'assubul madhabi, fanatik madhab. Fanatik madhab. Sebenarnya tahu bahwa ini salah, tapi ini adalah pendapat golongannya dia, madhabnya dia, maka gak bisa menerima kebenaran. Terjadilah bid'ah. Padahal seluruh imam-imam mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika telah sah, telah sahih sebuah hadis, maka itulah pendapatku. Imam Syafi'i mengatakan, ya, jika telah datang hadis yang sahih dan terbukti menyelisih pendapatku, maka tinggalkanlah pendapatku dan beraliflah ke hadis yang sahih. Fanatik buta itu, fanatik madhab itu menyebabkan terjadinya bid'ah. Contoh masalah qunut subuh. Ini jelas hadisnya. Ya abati innaka sallaita khalfa Abu Bakar wa Umar wa Utsman hal kanu yaqnutuna fil fajri. Wahai bapak, Anda dulu sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka dulu qunut subuh? Maka seorang sahabat ini berkata kepada anaknya, ya bunayya muhtaf, wahai anakku, ini adalah perkara yang muhtaf. Muhtaf itu apa? Baru, bubit. Ini dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Tapi ya gak tahu apakah gak dibaca atau dibaca, wallahualam. Fanatik madhab menyebabkan terjadi bid'ah. Itu satu contoh dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nomor berapa ini? Fanatik golongan. Nomor tiga lagi. Yang nomor empat, penyebab terjadinya bid'ah adalah tasyabbuh bil kufar. Meniru gaya hidup orang kafir. Contoh, perhatikan. Melihat orang kafir memiliki perayaan tahun baru Yesus, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Sebagai umat Islam over dan mengatakan ini orang Nasrani memiliki hari ulang tahun Yesus. Masa orang umat Islam tidak punya? Sudahlah kita buat kalau orang Nasrani memiliki Natalan karena mereka memperingati hari ulang tahunnya Yesus. Umat Islam kenapa tidak punya? Ya buatlah hari peringatan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikenal di zaman Nabi, tidak dikenal di zaman sahabat, tidak di zaman tabi'in, tidak dikenal di zaman tabi'in, tidak di zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Dawud, Imam Tirmidzi, sampai Imam Ja'ad pernah melakukan. Imam Syafi'i tidak pernah bahas dalam kitabnya Al-Qur'an masalah oleh Nabi. Contoh lain, umat Nasrani, orang Barat membuat perayaan ulang tahun untuk anak-anak mereka. Umat Islam itu memperingati ulang tahun anaknya meskipun muda ustaz, tetap tidak boleh. Kalau ada hadirlah perayaan ulang tahun anak kami yang diisi oleh Ustaz Fadlan, tidak boleh ikut sama. Kalau saya boleh ikut apa ada? Tidak boleh juga. Harus ditolak itu. Tidak boleh. Jadi, yang nomor empat adalah apa? Tasyabbuh. Itu ada kisahnya itu. Di zaman Nabi dulu itu, setelah perang Hunain itu, orang-orang kafir itu meletakkan pedang-pedang mereka di mana? Di pohon besar. Datu Anwar, pohon bidara besar. Orang-orang kafir ini meletakkan pedang-pedang mereka di pohon besar ini. Ngalah berkah. Lah pada waktu itu banyak umat Islam yang baru masuk Islam karena kejadian Fathu Makkah, kejadian perang Hunain itu kan setelah Fathu Makkah. Kita tahu bahwa Fathu Makkah itu kan banyak berbondong-bondong orang masuk Islam, masih banyak yang kurang ilmunya, keimanannya baru-baru gitu. Waktu perjalanan ini sebagian sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kamar lahum datu anwar. Ya Rasulullah, buatkan kami pohon besar untuk ngalap berkah sebagaimana orang-orang kafir itu apa? Mempunyai pohon besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya kalian seperti kaumnya Musa. Kaumnya Musa mengatakan, ya Musa ij'al lana ilahan kamal ahli kamalahu ahli. Wahai Nabi Musa, buatkan kami sembahan sebagaimana orang kafir punya sembahan. Dari riwayat ini sangat jelas sekali bahwa di antara sebab terjatuhnya umat Islam terhadap kebid'ahan, salah satu penyebabnya yang paling dominan adalah apa tadi? Tasyabbuh bil kufar, meniru gayanya orang kafir. Sekarang itu sudah ada perayaan Maulid Nabi pakai cemara itu, terus dikasih bunga dan meniru gaya itu orang kafir. Orang Kristen, orang Nasrani itu meyakini adanya Paskah. Bahwa Yesus diangkat ke umat Islam itu memperingatinya Isra Mi'raj. Meskipun substansinya Isra Mi'raj ada, tapi memperingatinya itu tidak benar. Itu yang nomor berapa tadi? 4. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 5 ya. Taqdimul aqli ala naqli. Mengedepankan atau mengutamakan akal dan perasaan daripada dalil. Nomor 5 ya. Mengutamakan akal dan perasaan daripada dalil. Contohnya, ketika kita sampaikan kepada sebagian saudara-saudara kita bahwa perayaan selamatan kematian itu dilarang dalam Islam, maka di antara hujjah yang dipakai oleh mereka, argumen yang dipakai oleh mereka adalah, masa ini tidak boleh? Kan ini kan baik. Bagi orang, masih makan orang, mendoakan mayit, ini kan baik. Masa ini salah? Padahal ada nas dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kunna na'uddu al-ijtima' fi baitil mayit wa suni'ati ta'am ba'da tafrihi min al-niyaha. Kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil makan-makan di rumah orang mati minan niyahah, termasuk meratapi mayit. Ada garis jelas ditinggalkan, tapi pakai apa? Perasaan. Dan kata Jabir tadi, kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat makanan dan dimakan bareng-bareng termasuk apa tadi? Meratapi mayit. Dan antum tahu bahaya meratapi mayit? Dalam kitab, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari Rasulullah mengatakan, yu'adzabul mayit bima niha alihi. Mayit akan diadab karena ratapan ahli warisnya. Dan salah satu bentuk ratapan adalah apa tadi? Berkumpul-kumpul di rumah mayit. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ini akrohul matam, aku benci acara selamatan. Fa inna dzalika yujaddidul khuzn wa taklifun lil mu'min, karena itu membebani keluarga mayit. Al-Imam Ad-Dimyati yang bermadzhab Syafi'i punya kitab I'anatut Thalibin mengatakan, ma yaf'aluhun nas, apa yang dikerjakan oleh orang-orang, minat istimah fi baitil mayit, kumpul-kumpul di rumah mayit, wasoni aditu am sambil membuat makanan, minat bid'atil mungkar, termasuk bid'ah yang mungkar, yusabu waliyul amri alamatiha, pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Jelas nas dalilnya jelas, riwayat Imam Imam sama Syafi'i juga jelas. Tapi di Coba datangkan ke saya orang yang pakai argumen tentang bolehnya selamatan, mesti pakai kenapa enggak boleh, kan baik ada sedekah, apa mengumpulkan orang-orang dengan nama ini. Itu nanti saya terangkan macam-macam bid'ah. Bid'ah itu ada sekian, nanti saya terangkan termasuk bab ini. Untuk membantah, itu kan sedekah, itu kan ngasih makan orang, itu kan dengan nama ini. Padahal tadi ada riwayat jelas dari Jabir. Jadi pakai dalil akal dan perasaan. Di antara penyebab terjadinya bid'ah adalah mengedepankan akal perasaan daripada. Padahal akal itu ibarat mata, wahyu ibarat sinar-sinar dan cahaya. Mata yang sehat kalau tidak ada cahaya, mata tidak bisa melihat. Kita punya mata, semuanya sehat ini mas. Retinanya sehat, korneanya sehat, selaputnya sehat. Sampai masuk di kamar, ditutup, lampunya dimatikan. Saya mau tanya, bisa melihat apa enggak? Bisa melihat apa enggak? Enggak bisa. Mengapa? Tidak ada cahaya. Akal yang sehat itu seperti mata. Dan wahyu itu seperti cahaya. Mata yang sehat, kalau gak ada cahaya, gak bisa lihat. Sama dengan akal yang sehat, kalau gak pakai bimbingan dalil dan wahyu, pun tidak akan sampai ke kebenaran. Ya, jadi penyebab yang Allah berkata ini. Nomor lima adalah takdimu al-aql ala an-naql. Mendahulukan akal daripada dalil. Penyebab yang nomor tujuh, ya nomor enam, sengaja saya salahkan. Ya. Penyebab yang nomor enam adalah al-jahlu bil lughatil arabiyyah, kurang memahami bahasa Arab. Penting loh bahasa Arab itu, karena orang bisa terjatuh dalam bid'ah karena nggak paham bahasa Arab. Contoh, Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah itu enggak memiliki sifat kalam. Allah itu enggak bisa, enggak memiliki sifat kalam berbicara. Makanya mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu apa? Makhluk, karena Allah itu enggak berkalam. Paham? Maka mereka kita bantah dengan firman Allah. Nah, orang Mu'tazilah bagaimana pendapatmu dengan firman Allah yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa. Kata kamu, wahai Mu'tazilah, Allah enggak punya sifat kalam. Tapi dalam Al-Qur'an yang kamu juga meyakini keautentikan Al-Qur'an, ternyata di Al-Qur'an dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah juga punya sifat kalam, mengajak bicara siapa tadi? Nabi Musa. Maka orang Mu'tazilah mengatakan, ya kami bacanya enggak gitu. Wa kallamallaha Musa taklima. Paham enggak sama? Yang paham yang belajar bahasa. Beda loh artinya wa kallamallahu Musa taklima dengan wa kallamallaha Musa taklima. Kalau wakallamallahu, Allahu subjek, fa'il, berarti Allah yang berbicara. Tapi kalau wakallamallaha, berarti Musa yang ngajak bicara kepada. Nah itu kalau kita gak ada bersama, kita kena subhan mereka. Karena dulu Al-Quran kan diturunkan gak pakai, Al-Quran dulu dituliskan gak pakai apa? Gak pakai harokat, gak pakai tajwid. Nah kalau kita gak paham bahasa Arab, tenang subhan mereka. Contoh lagi, wamsahu biru usikum kalau sholat itu, kalau wudhu, wamsahu biru usikum. Usaplah dengan kepala-kepala kalian. Kata sebagian itu, di ini artinya litakit, artinya sebagian. Jadi boleh wamsahu sebagian apa? Kepala kalian, jadi boleh tul-tul-tul tiga kali, usah. Padahal ulama bahasa mengatakan, famsahu usaplah bi di sini itu bukan artinya litab'id, bukan sebagian artinya, tapi artinya ba'azaidah. Nah, artinya ini bahasa Arab. Orang kalau tidak menguasai bahasa Arab bisa terjatuh pada perbuatan itu, ya. Itu banyak tuntutan orang lain karena kekurangan pahaman dengan bahasa Arab. Makanya penting harus belajar bahasa Arab, ya. Itu nomor berapa? Nah, sekarang nomor 7. Penyebab terjadinya bid'ah yang nomor 7 adalah al-amal bi haditsin dhaif, mengamalkan hadis dhaif, wal maudhu, apalagi hadis maudhu, hadis palsu. Penyebab terjadi bid'ah yang nomor 7 adalah mengamalkan hadis dhaif dan hadis palsu. Setuju apa enggak? Antum. Jawab, setuju apa enggak ini dengan poin ini? Iya, banyak terjadi bid'ah itu berawal dari hadis lemah. Contoh, hadis tentang ikra'u mautakum lakinu mautakum biasi, talkenlah orang yang mati di antara kalian dengan yasin. Hadis lemah. Dan buahnya termasuk keutamaan bulan Rajab. Kan itu kan? Buahnya hadis macam-macam. Tapi doif. Maka dengan hadis dhaif, hadis mengumpulkan ceramah, ada seorang ustaz ceramah. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri. Ini bukan dhaif ini, tapi mawdu. Mawdu itu gelap berita, tidak ada sanadnya. Nek dhaif kan masih ada anfulan, an sampai ke Rasulullah. Masih ada rantainya. Kalau apa? Kalau palsu itu sudah gelap berita, tidak tahu kok. Hidup-hidup ada hadis seperti itu. Hadis mawdu dan hadis palsu menyebabkan apa? Menjadikan umat terjatuh pada perbuatan bid'ah. Nomor berapa sekarang? 8. Sudah itu aja lah ya. Saya punya kitab. Kitab ini bahasa Arab. Saya skripsi saya dulu bahasa Arab kita. Sekarang sebab-sebab bid'ah kan sudah tahu kita. Sekarang kenapa sih bid'ah ini kok dilarang? Kenapa bid'ah kok dilarang? Apa sih bahaya bid'ah? Mengapa bid'ah kok dilarang? Satu, amalan pelaku bid'ah tertolak. Bahaya bid'ah. Mengapa kok bid'ah dilarang? Yang pertama, kenapa? Amalu ahli bid'ah marjud. Amalan ahli bid'ah tertolak. Dalilnya apa? Yang sampai bid'ah. Hadis riwayat Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal tanpa ada perintah dariku, dari Nabi, maka tertolak. Jadi bahaya. Kenapa kok bid'ah dilarang? Alasan yang pertama, karena amalan pelakunya tertolak. Karena hukum asal ibadah itu boleh apa enggak? Al-aslu fil ibadati al-mad'. Hukum asal beribadah itu terlarang, tidak boleh. Al-aslu fi al-asyai al-ibah. Hukum asal sesuatu itu boleh. Sesuatu mau makan, mau minum, ini makanan apa, ini muamalah apa, sesuatu selama non agama, hukum asalnya boleh. Mau makan jerapah boleh apa enggak? Mau makan rawon gajah boleh apa enggak? Boleh. Karena hukum asal sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Tentu mau sate jerapah boleh apa enggak? Boleh enggak jerapah dimakan? Enggak boleh. Itu enggak boleh, Mas. Tak kasih kaidah ya, perhatikan kaidahnya. Al-aslu fil al-asyai al-ibaha. Hukum asal makanan semuanya boleh dimakan. Di dunia ini semuanya boleh dimakan. Kecuali yang datang pengharamannya. Selama enggak ada pengharamannya, boleh dimakan semuanya. Berbeda dengan ibadah, kan gitu ya. Nah, sekarang sesuatu dulu. Hukum asal sesuatu, makanan, muamalah, itu boleh, semuanya boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Ini yang non ibadah loh, Mas. Paham, Bi? Kita makan singa, boleh apa enggak? Singa kita sendiri, boleh apa enggak? Boleh enggak, Mas? Enggak boleh. Mengapa enggak boleh? Karena ada dalil yang melarangnya. Rasulullah melarang kita makan hewan yang bertaring. Kita mau makan bison. Boleh enggak makan bison? Ada pelarangannya enggak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Maka boleh dimakan. Kita mau makan kelinci. Ada melarang enggak? Enggak ada. Boleh. Kita mau makan anoa. Tapir ya. Boleh. Kok enggak ada yang melarang? Hukum asal segala sesuatu semuanya boleh dimakan, kecuali yang ada dalil yang mengharamkannya. Satu, yang bertaring. Dua, yang berkuku tajam, pemangsa, predator. Yang ketiga, babi. Yang atasnya kan babi. Terus anjing, najis kan anjing. Yang najis pasti haram. Darah. Terus yang kotor. Selama tidak ada dalil, tidak ada kategorinya, boleh dimakan. Itu kalau sesuatu, hukum asal sesuatu makanan non ibadah. Tetapi kalau hukum asal ibadah, boleh mandat. Saya ulangi ya, hukum asal sesuatu semuanya halal, boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Itu kalau sesuatu non agama. Tapi kalau hukum asal ibadah yang agama, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi ada dua kaidah yang tidak boleh tertukar, Mas. Kalau non agama, masalah makanan, masalah apa, Ustaz saya mau jual beli, Ustaz. Dengan metode seperti ini, boleh apa enggak? Selama tidak ada larangannya boleh. Ada ribanya apa enggak? Enggak ada, Ustaz. Ada kedzalimannya enggak ada. Ada tipu menipunya enggak ada, boleh. Paham? Hukum asal sesuatu boleh non ibadah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu kalau non ibadah. Tapi kalau hukum asal ibadah, boleh apa enggak? Tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Karena kalau hukum asal ibadah ini boleh sampai seandainya, perhatikan, seandainya kaidahnya berbunyi hukum asal ibadah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Waduh, Mas, buyar agama ini. Makanya kaidahnya enggak seperti itu. Kaidahnya adalah hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Artinya kamu jangan ibadah kecuali yang sebatas dengan dalil. Seandainya kaidahnya dibalik, hukum asal ibadah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Buyar agama ini, semua orang pakai ibadah. Saya mau tahlilan sambil lari-lari. Gak ada larangan, mana ada larangan. Ada di Al-Quran, jangan tahlilan sambil lari-lari. Gak ada. Makanya kaidahnya adalah hukum asal ibadah itu haram, terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Saya mau tanya, bisa dipahami ya? Bisa? Alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama, kenapa bid'ah terlarang? Tadi sebab bid'ah sudah kita pahami. Sekarang, kenapa bid'ah terlarang? Yang pertama, amalan pelaku bid'ah tertolak. Yang kedua, melakukan bid'ah berarti menuduh Nabi Muhammad tidak lengkap menyampaikan risalah. Melaksanakan bid'ah berarti menuduh Nabi Muhammad tidak lengkap menyampaikan apa? Risalah. Berarti agamanya dan kurang. Mana dalilnya, Ustaz, terhadap nomor 2 ini? Dalilnya perkataan Imam Malik yang antum sudah hafal. Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa melakukan amal baru bid'ah, wayaroha hasana, dan menganggapnya hasana baik, maka dia secara tidak langsung menuduh bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Karena Allah sudah berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Allah kan sudah berfirman seperti itu. Kalau ada orang nambahin, artinya Rasul dikhianat. Allah sudah mengatakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama sudah sempurna. Tutup buku, tidak boleh ditambahin. Ini menurut Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Aku sempurnakan agama kalian. Terus ada orang nambahin. Berarti penambahan ini secara otomatis menuju Nabi Muhammad tidak lengkap menyampaikan risalah. Karena Allah sudah berfirman bahwa agama ini sudah sempurna. Kata Imam Malik, man lam yakun yauma idzin dinan lam yakun yauma dina. Kata Imam Malik, apa saja ritual ibadah ketika turunnya ayat ini bukan bagian dari Islam, maka selama-lamanya tidak akan pernah bagian dari Islam. Ayat ini turun ketika Rasulullah haji wada di Arafah, lautan manusia. Ayat ini turunnya al yauma akmal, agama Islam sudah sempurna. Bahkan para ulama mengatakan ini adalah ayat yang terakhir. Tutup buku, gak ada lagi. Sempurna. Kata Imam Malik, apa saja ritual atau tata laksana ibadah ketika turunnya ayat ini pada waktu itu bukan rangkaian dari agama, maka sampai detik ini tidak akan pernah menjadi agama. Karena Islam sudah apa? Sempurna. Bahaya bid'ah yang nomor 3, adalah ahli bid'ah lebih sulit taubatnya daripada pelaku maksiat. Betul apa tidak? Sebagaimana perkataan siapa ini? Sufyan Ats-Tsauri. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Mengapa? Karena orang yang berbuat maksiat, dia tahu dirinya salah dan suatu saat dia ingin tobat. Orang melakukan minuman keras, dia tahu, tidak benar saya ini. Ini tidak benar. Dan saya tidak ingin anakku ikut aku. Betul tidak? Tahu dirinya salah. Tapi kalau orang melakukan bid'ah, dia tidak tahu bahwa dirinya salah dan dia menginginkan anaknya ikut dia. Dan dia merasa dapat pahala. Orang kalau berzina, setelah zina, mesti dalam hati kita ini tidak benar. Saya berdosa. Tapi kalau orang melakukan ritual-ritual bid'ah, tidak merasa dirinya salah. Bahkan merasa dapat pahala. Makanya kata Imam Tsauri, lebih sulit tobatnya. Karena bid'ah ini lebih disenangi oleh iblis. Karena bid'ah ini bentuk pembangkangan terhadap syahadat yang kedua. Syirik adalah bentuk pembangkangan dari syahadat yang pertama. Ya, asyhadu an la ilaha illallah itu penyakitnya kan syirik. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu penyakitnya adalah bid'ah. Jadi ya, itu nomor berapa? 3. Yang nomor 4, Allah akan menggelapkan wajahnya ahli bid'ah pada hari kiamat. Dalilnya surat Ali Imran yang berbunyi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Surat Ali Imran ayat 106. Saya ulangi ya. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Allah akan menggelapkan wajah pelaku bid'ah. Dalilnya surat Ali Imran 106. Saya bacakan. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang gelap gulita. Antum lihat tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lain, di situ dicantumkan perkataan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Amma adapun wajah yang putih berseri fahadhihi wujuhu ahli sunnah." Ini adalah wajahnya ahli sunnah. Ada perwajah yang hitam kelam, kata Abu Mas'ud, hadihi wujuh ahli bid'ah. Ini adalah wajah pelaku bid'ah. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Bahaya bid'ah. Mengapa bid'ah kok dilarang? Yang nomor 5. Para pelaku bid'ah akan tertolak dari telaganya Rasul, akan diusir dari telaga Nabi. Para pelaku bid'ah akan diusir dari telaga Nabi. Sudah pernah dengar ya riwayat ini? Mas, pernah dengar? Bahwa pelaku bid'ah ini diusir dari telaga. Sudah saya jelaskan saja. Nanti setelah dari padang mahsyar, manusia itu kan kehausan, kepanasan. Maka semua orang yang mengaku umat Nabi berbondong-bondong ingin memasuki telaganya Nabi. Karena Nabi itu memiliki telaga. Namanya telaga apa? Hah? Al-Hawth, telaga Kautsar. Inna atainakal Kautsar, sungguhnya kami menganugerahkan kepadamu apa? Al-Kautsar. Di antara tafsiran Al-Kautsar adalah apa? Telaga. Air mengalir dari surga. Nah nanti ini dikasihkan oleh Allah kepada Nabi. Semua umat Islam akan berbondong-bondong ingin kehausan mereka ini. Ingin meneguk, ingin apa, melepaskan dahaga. Berbondong-bondong menuju telaganya Nabi. Maka semua umat Islam masuk. Tiba-tiba ada sebagian di antara umat Islam yang dihalau. Dihalau itu apa? Dicegat, diusir, gak boleh masuk. Kemudian Nabi mengatakan, ya Rabbi, ummati, ummati, ya Allah itu umatku, ya Allah. Setelah Rasulullah berbicara seperti itu, dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggalmu. Ma ahdatsa, ahdatsarnya itu. Ma ahdatsa, barang siapa yang membuat perkara baru. Kalau bahasa kita apa? Bid. Tertolak dari katanya. Ahli bid'ah. Terus nomor berapa ini? Nomor 6 ya sekarang. Para pelaku bid'ah tertolak dari mendapat syafaat Nabi. Para pelaku bid'ah akan tertolak mendapatkan syafaat Nabi. Saya mau tanya nih, apa sih artinya syafaat itu? Pak Mas? Pertolongan. Ya gak salah, tapi kurang tepat. Apa itu syafaat? Dispensasi? Keringanan? Enggak. Siapa yang bisa? Apa artinya syafaat? Sama tadi dapat syafaat Nabi enggak? Pengen, aku gak ngerti syafaat itu apa. Syafaat itu tak kasih gambaran dulu, biar sama Pak. Ada orang datang kepada saya. Ada orang ingin masuk ke Universitas Medina. Dia gak masuk, gak lolos. Terus dia kenal Syekh. Kenal Syekh. Ngerti Syekh kan? Syekh Kiai Arab itu. Kenal Syekh, dia datangi Syekh, ya Syekh saya ini ingin masuk kuliah, tolong. Akhirnya Syekh ini membuat loret-loretan, sudah deh, bawa ke bagian penerimaan mahasiswa. Dibaca sama, oh iya, langsung masuk. Itu namanya syafaat. Apa syafaat itu? Syafaat adalah tolakul khairi lil khairi, memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Saya ulangi, syafaat adalah permohonan kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Paham? Saya kasih contoh lain. Ada orang datang ke saya, Ustaz, tolong Ustaz, saya butuh uang 200 juta. Kenapa Mas? Ini Ustaz, istri saya ini harus operasi, Ustaz. Kecelakaan, anak saya juga kena, jadi sudah bahaya itu. Anak saya, istri saya harus ditangani dan butuh 200 juta misalnya. Wah Mas, uang segitu banyaknya ini saya belum punya. Tapi sampai tenang dulu, coba saya tak bicarakan ke teman saya, Ko Agus Cenggo ini misalnya. Ko Agus, saya tak ngomong ke beliau, barangkali punya uang. Maka saya datang ke saya ini tangannya itu memang kayak gitu ya. Gerakannya suka gerakan dan mohon maaf ya. Saya datang ke Mas Agus, Mas ini ada saudara kita butuh pertolongan segera. Tolong kalau panjenengan punya uang panjenengan pinjami dulu. Syukur-syukur kalau panjenengan donasikan untuk dia. Tenang Ustaz, gampang saya cari teman-teman yang lain insya Allah dapat. Berarti dalam hal ini saya memberi syafaat kepada orang ini. Saya memohon kebaikan ke orang lain bukan untuk saya, tapi untuk ini tadi. Rekomendasi. Di Arab Saudi itu tidak ada suap menyuap, tapi yang ada yaitu syafaat. Pernah saya ngurus itu berhari-hari tidak selesai-selesai. Berhari-hari tidak selesai. Terus langsung kita datangi, kita alhamdulillah punya kenalan syekh, langsung diajak ke pimpinannya, dikasih surat. Di bawah keloket, langsung selesai hari itu juga. Lalu kita sudah itu berharian. Itu sudah biasa. Tahu Sudzulkarnain? Sudzulkarnain Sulawesi. Itu adiknya, itu ada yang di Jamiatul Iman. Dan kita tahu orang Indonesia S1 sangat sulit di sana karena sudah ada IPI ya, kan? Entah tahu karena apa itu? Karena syafaatnya Syekh Fauzan. Karena Syekh Fauzan orangnya itu kan pernah jadi saiknya, jadi drivernya Syekh Fauzan. Akhirnya diminta di rekomendasi dibawa ke kemana? Ke pihak jami'ah universitas. Tahu tanda tangan Syekh Fauzan, terus nggak pakai lama mas, jadi langsung. Di Saudi itu berlaku seperti itu. Wa may yashfa syafa'atan hasanatan, barang siapa yang memberi syafaat kebaikan, rekomendasi kebaikan, dia dapat pahala juga. Selama syafaat itu tidak menggugurkan orang lain. Paham saya? Kalau sampai syafaat ini menjadikan orang lain tertunda, ini yang dimasukkan, ini yang laku. Paham saya? Sudah paham mana syafaat? Nah, syafaat adalah permohonan kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu syafaat. Rasulullah memberi syafaat itu bukan berarti Rasulullah menolong ini umatku masuk neraka diangkat Nabi supaya masuk surga, bukan begitu. Rasulullah memberi syafaat artinya Rasulullah menyampaikan ke Allah, ya Allah, tolong ya Allah selamatkanlah umatku yang satu ini. Gak langsung. Rasulullah masih apa? Mengajukan ke Allah dan bisa ditolak, bisa diiyakan. Tergantung syaratnya terpenuhi apa tidak. Paham? Syarat yang pertama orang itu dapat syafaat adalah iznullah lisyafi. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin dulu. Dalilnya antum sudah hafal surat Al-Baqarah ayat kursi. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat, rekomendasi di sisi Allah kecuali harus izin Allah. Harus izin Allah. Jadi orang yang memberi syafaat harus dapat izin. Syarat yang kedua, masih ingat? Saya enggak mau ini panjang hadisnya ini. Masih ingat enggak pada orang-orang yang kafir datang ke Nabi Adam minta syafaat enggak bisa. Datang ke Nabi Nuh enggak bisa. Nabi Ibrahim enggak bisa, Nabi Musa enggak bisa. Pernah dengar kali ini? Sampai yang bisa siapa? Nabi Muhammad. Artinya syarat yang pertama itu apa? Orang yang memberi syafaat harus dapat izin. Dalilnya surat Al-Kursi tadi sama hadis yang panjang itu yang semua nabi enggak ada yang bisa. Jadi nabi itu dalam syafaat yang ini enggak bisa. Para nabi itu dalam syafaat agung kan, tapi dalam syafaat lain bisa. Saya enggak mau memperpanjang. Akhirnya itu yang syarat yang pertama. Yang memberi syafaat harus dapat izin. Syarat yang kedua, yang diberi syafaat harus diridhoi. Ini nanti saya kaitkan dengan fitnah. Ini masih belum, masih perjalanan menuju ke. Syarat yang kedua, jadi yang memberi syafaat pertama harus diizini oleh Allah. Yang kedua, orang yang dapat syafaat harus diridhoi. Meskipun Nabi dapat izin dari Allah, tapi masalahnya orang yang akan diberi syafaat diridhoi apa tidak? Paham? Nah, orang itu tidak diridhoi kecuali dengan dua syarat. Jadi syaratnya syafaat ada dua. Pertama, yang memberi syafaat diizini, yang menerima syafaat harus diridhoi. Nah, diridhoi itu ada dua syarat lagi. Jadi 2.1, 2.2 ini, Pak. Paham ya? 2.1, syarat ridho itu apa? Tauhid. Tauhid. Perhatikan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, man asadun nasi bisyafat atika yaumar kiamat. Ya Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatnya panjenengan? Dijawab sama Rasulullah, asadun nasi bisyafaati yaumar kiamat man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi. Orang yang paling selamat, paling beruntung, paling bahagia mendapatkan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni, jernih, tidak ada kesyirikan dalam hatinya. Tidak kedukun, tidak pakai jimat, tidak percaya ramalan bintang, tidak percaya nyilorok itul, tidak percaya macam-macam tuhan, tidak percaya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama orang dapat diridhoi itu apa tadi? Dalilnya tadi hadis Abu Hurairah. Ditanyanya Rasul siapa orang paling paling apa berbahagia mendapatkan syafaat? Orang yang mengucapkan lain. Meskipun berdosa, meskipun ahli maksiat, meskipun berzina, meskipun membunuh, tetap dapat syafaat. Asalkan dia lah. Nama berapa? Diridhoi yang kedua. Syaratnya adalah al-ittiba. Apa ittiba ini? Mengikuti Rasulullah. Ini yang kaitannya sama bid'ah. Perhatikan, perhatikan. Tajikan orang-orang kan masuk ke telaganya Nabi, gitu? Terus ada sebagian orang Islam yang diabaikan, diusir. Di saat seperti itu Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabbi, ummati, ummati, Allah, ummatku, ummatku, ya Allah. Saya mau tanya, ini syafaat apa enggak? Syafaat apa enggak? Tadi kan sudah saya sampaikan, definisi dari syafaat adalah memohon kebaikan bukan diri sendiri, tapi untuk orang lain. Bisa dipahami? Ketika Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, ummati, berarti Rasulullah ini memohon kebaikan untuk umatnya, merekomendasikan orang-orang diusir itu. Ya Allah itu umatku, umatku. Syafaat apa tidak ini? Syafaat. Setelah itu dikatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggal. Jadi dalil tentang ahli bid'ah diusir dari telaga dengan dalil bahwa ahli bid'ah tidak mendapatkan apa? Syafaat itu sama dalil. Paham sih? Tentang dalil tentang apa tadi? Tentang telaga tadi. Ya. Oke, nomor berapa itu? Enggak, kita kembali ke bahaya, bahaya bid'ah itu. Sudah 7. Hah? Benar sudah 7. Ayo kita ulangi dari awal. Itu maksudnya Ustaz yang lupa. Yang pertama apa? Tertolak. Terus dua? Yang menerbati tidak lengkap dengan disalah. Nomor ketiga? Sulit bertobat. Empat? Apa? Oh, iya, gelapnya wajah kita. Nomor lima? Sisi dari telaga. Nomor enam? Nomor tujuh sekarang. Nomor tujuh adalah tidaklah bangkit satu bid'ah kecuali satu sunnah semisalnya lenyap. Tidaklah bangkit satu bid'ah kecuali lenyap satu sunnah semisalnya. Satu bid'ah tumbuh, satu sunnah mati. Otomatis. Bid'ah zikir jamaah muncul, mesti satu sunnah mati. Apa itu? Zikir secara pelan khusyuk mati. Satu bid'ah muncul, satu sunnah mati. Kata Abdul bin Abbas, akan datang zaman-zaman. Akan datang zaman-zaman. Tahyal bid'ah. Bid'ah akan tumbuh subur. Watamutus sunnah. Dan sunnah-sunnah akan terkubur. Kata siapa? Tuh. Sampai datang suatu masa. Jika orang meninggalkan bid'ah, maka masyarakat mengatakan turikati sunnah, sunnah telah ditinggalkan. Paham gak maksudnya? Paham gak? Jadi akan datang masa bid'ah ini tumbuh subur, sunnah ini mati. Saking suburnya bid'ah sampai dianggap sunnah. Sampai kalau zaman itu ada orang meninggalkan bid'ah, maka masyarakat akan mengatakan apa? Sunnah telah ditinggalkan. Saya mendengarkan kisah di Jarusat Zainal Abidin. Waktu pulang kampung ke Lamongan. Di tempatnya Zainal Abidin itu banyak. Kan daerah Lamongan. Apa? Lamongan Selatan ke daerah Abangan. Ketika Ustaz Zainal Abidin datang itu. Ada masyarakat yang ngeluh. Gini mas, sekarang siar-siar Islam sudah banyak yang mati. Tidak ada tibaan. Tidak ada sunnah. Ya itu maksudnya. Ini persis dengan perkataan siapa? Abdul bin Abbas, akan tumbuh subur bid'ah dan terkuburlah sunnah sampai pada zaman nanti kalau ada orang meninggalkan amalia bid'ah, meninggalkan amalia bid'ah, orang akan mengatakan apa? Sunnah telah ditinggalkan. Saya mau tanya sama teman, zaman sekarang di kampung-kampung orang gak ikut tahlilan, dianggap aib gak itu? aib enggak bagi mereka? Aib, dianggap tidak menjalankan agama. Itu yang dimaksud oleh Abdul Abbas itu. Akan datang zaman tersebarlah bid'ah dan terkuburlah sunnah. Sampai kalau ada orang meninggalkan bid'ah, orang akan mengatakan sunnah telah ditinggalkan. Itu maksudnya. Yang sunnah dianggap bid'ah yang ditinggalkan. Jadi yang nomor tujuh ini apa? Satu bid'ah tumbuh, tidaklah tumbuh bid'ah kecuali membunuh sunnah. Itu yang nomor tujuh. Yang nomor berapa sekarang? Nomor delapan. Apa nomor delapan? Ada yang tambah lagi? Tidak ada yang bisa. Kenapa bid'ah dilarang? Karena bid'ah adalah bid'ah itu bisa, maaf, nomor berapa? Delapan ya? Bid'ah itu adalah menandingi Allah dalam tasyrik. Cabang kesyirikan dalam bidang pensyariatan. Paham saya? Tasyri itu hanya siapa? Membuat syariat itu hanya siapa? Hanya Allah. Kalau orang membuat bid'ah, berarti seakan-akan dia itu apa? Menyaingi Allah dalam hal apa? Tasyri. Jadi yang nomor 8 ini poinnya adalah berbuat bid'ah berarti menandingi Allah dalam hal pensyariatan. Ada jenis kesyirikan di dalamnya. Paham maksud saya, Mas? Tasyri itu kan gak hanya Allah. Kalau kita membuat ajaran baru, seakan-akan kita nandingi Allah dalam masalah tasyri. Tasyri itu apa sih? Pensyariatan. Itu ya, itu tadi kenapa kita masih banyak ya, cuma yang terekam di kepala saya masih itu. Karena saya gak bawa kitabnya, kok membawa kitabnya lebih banyak lagi. Itu yang saya rekam di kepala saya. Nah sekarang, macam-macam bid'ah. Bid'ah ada berapa? Bid'ah itu ada dua. Bid'ah apa saja? Bid'ah dolalah dan bid'ah hasad. Gitu. Wah. Saya katakan dua langsung pikiran sampai di situ. Enggak. Ketika saya sebutkan, ini kalau seandainya ceramahnya dipotong saya ngomong gitu bahaya gitu ya. Bahaya bid'ah ada dua. Bid'ah dolalah sama sekali. Enggak, bukan itu. Bid'ah itu ada dua. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam mengatakan bid'ah itu ada dua. Yang pertama al-bid'ah al-asliyah, bid'ah asli, bid'ah asliyah hakikiyah. Ya. Nomor pertama bid'ah ada dua. Saya ulangi, al-Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi itu imam lahir di Spanyol dari kota Satifah. Ketika Spanyol masih dikuasai Islam 700 tahun, banyak ulama besar lahir di sana. Imam Qurtubi lahir di kota Qurtuba. Di antaranya Imam Asy-Syatibi. Beliau punya kitab I'tisam, dia mengatakan bid'ah ada dua. Yang pertama bid'ah asliyah, hakikiyah. Apa bid'ah asliyah hakikiyah itu? Bid'ah asliyah hakiki adalah bid'ah yang asli. Memang hakikatnya bid'ah. Tidak ada dalil, tidak dari Quran, tidak dari sunnah, tidak dari ijma', tidak ada dalil blas. Memang dalilnya sudah bid'ah. Aslinya sudah bid'ah. Tidak ada dasar sama sekali. Contohnya apa? Contohnya bid'ah apa? Tahlilan. Ada. Tahlilan bid'ah hakiki ya, bukan. Karena tahlil itu ada dalilnya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti dia pada dasarnya ada dalil. Iya kan? Berarti bukan bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah ini bid'ah yang tidak didukung dalil sedikit pun tidak ada. Maulid Nabi. Tidak ada sama sekali. Kecuali syubhat, syubhat yang bukan dalil. Di zaman Nabi tidak ada sahabat, tidak ada tabi'in, tidak ada tabi'un, tabi'in tidak ada. Imam Malik tidak ada, Imam Abu Hanifah tidak ada, Imam Ahmad tidak ada, Imam Syafi'i tidak ada, Imam Bukhari tidak ada, Imam Muslim tidak ada, Imam Abu Dawud. Itu yang saya omongkan berdasarkan urutan tahun tadi. Imam Bukhari tidak ada, Imam Muslim tidak ada, Imam Abu Dawud tidak ada, Imam tidak ada. Sampai apa dinasti Fatimiyah yang di Mesir baru ada. Ini bid'ah asliyah, tidak ada dalil. blas dari Al-Quran Sunnah Ijma' tidak ada sama sekali. Contoh lain apa? Memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tidak bisa diingkari, wong itu sejarah kok. Ada maulid Nabi tidak bisa diingkari, wong itu sejarah. Yang tidak boleh adalah memperingati. Kalau ada orang bertanya, Ustaz bagaimana hukum maulid Nabi? Jawabnya gimana? Maulid Nabi itu peristiwa, ya belum ada. Kita jawab ketika ada orang yang ngomong, bagaimana hukum memperingati perayaan, baru kita jawab dengan ilmiah. Tapi kalau yang tanya, bagaimana hukum maulid Nabi? Maulid Nabi itu kejadian, Mas. Kita boleh, gak boleh, kenyataannya sudah terjadi, kan gitu kan? Yang boleh apa tidak itu apa? Perayaannya itu. Gitu. Sama dengan Isra Mi'raj, gak ada orang membantah adanya Isra Mi'raj. Masalahnya itu adalah memperingati. Itu bid'ah asliyah. Contohnya masih banyak ya. Perayaan ulang tahun, ada gak ulang tahun? Ulang tahun meskipun pakai ini ada perayaan ulang tahun diisi dengan baca Sahih Bukhari, boleh apa enggak? Ya, itu benar. Yang kedua, al-bid'ah al-idhofiyah. Bid'ah idhofiyah. Idhofiyah itu bahasa kita itu tambahan. Bid'ah idhofiyah adalah bid'ah yang sebenarnya ada sisi dalilnya. Tapi sisi lain tidak ada dalilnya. Dengan bahasa yang sederhana, bid'ah idhofiyah itu adalah bid'ah yang aslinya ada dalil, tapi tata laksananya menyimpang dari ajaran Nabi. Contohnya apa? Dikir apa? Dikir berjamaah. Dikir berjamaah itu bid'ah hakikiyah, asliyah, apa bid'ah idhofiyah? Jawab Mas. Idhofiyah. Kenapa? Karena aslinya ada dalil. Wadzkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jika ada, caranya bagaimana? Caranya zikir sudah diatur dalam Al-A'raf ayat 205. Wadzkur, sebutlah, ingatlah, zikirlah Rabbaka kepada Tuhanmu. Fi nafsika, di dalam dirimu sendiri. Tadarruan, dengan merendahkan diri. Wakifatan, cemas. Wadunar jahdi, dan tidak mengeraskan suara. Jelas enggak ini? Wadkur, sebutlah, zikirlah, ingatlah Rabbaka Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, dirimu sendiri. Jangan rame-rame. Tadarruan, dengan merendahkan diri. Wakifatan, cemas. Wadunar jahdi minal qawli, dan tidak mengeraskan suara, jelas. Berarti aslinya ada dalil. Tapi karena rame-rame, namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah yang aslinya ada dalil perintah, tetapi tata laksananya menyimpang. Paham ya? Oke. Terus, tapi mereka mengatakan, loh ada loh, Ustaz, dalilnya dikit jamaah itu ada. Mana Mas dalilnya? Di antara dalil mereka itu seperti ini. Wadzkurullaha katsiran, zikirlah kalian semua. Maksud kan yang disuruh banyak. Wadzkuru, kalau aku belajar bahasa Arab, kan ada wawu jama'ah ini. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman, banyak kan gitu kan. Ini wadzkuru, zikirlah kalian semua. Yang disuruh kan orang banyak. Itu Mas, disuruh sama-sama zikir, bukan disuruh zikir sama-sama. Kalau sampai dalil pakai kayak gini, yo banyak tunggal nih. Contohnya, contohnya lain, waktu harta pun annasitu, kalau istrimu sudah selesai haid, fatu harta pun, fatu, datangilah istri-istri kalian. Ya, karena lafadnya kan jamak, ya. Fatuhunna min haitsu amarakumullah. Jika istrimu sudah selesai haid, barulah kalian boleh mendatangi istri kalian dengan bolehlah kalian mendatangi istri kalian. Jamak lagi. Apakah berarti kita disuruh jima jamai? Kan enggak toh? Paham enggak sampai? Bahasa Arab bahasa lain repot ngucapkannya. Kan ada lafaz fatu. Datangilah oleh kalian istri-istri kalian. Ini bukan berarti berjamaah, Mas. Tapi perintahnya untuk banyak orang. Bisa dipahami ya? Kalau seandainya kita pahami di kejamaah, kita terapkan dalam ayat ini, bahaya. Barang-barang. Nah, untuk menangkis bid'ah idhofiyah ini, para ulama menjelaskan di antara Syekh Utsaimin, ini sudah sering saya jelaskan, tapi saya ulangi tidak apa-apa, tapi penting. Kata para ulama, untuk menangkis bid'ah idhofiyah ini, harus memperhatikan tujuh hal. Tidak boleh sampai menyimpang dari tujuh hal. Sudah pernah dengar kan? Masa belum pernah? Ya sudah, saya jelaskan. Tujuh. Tujuh singkat-singkat saja. Yang pertama, perhatikan waktu yang ditentukan Nabi. Nabi kalau sudah menentukan waktu, periksa waktu itu dan pegang waktu itu. Karena sampai kalau waktunya selisih, akan terjatuh pada bid'ah idhofiyah. Jadi saya ulangi, untuk menghindari diri dari bid'ah idhofiyah, harus memperhatikan berapa hal? Tujuh. Yang pertama, waktu. Rasulullah sudah menentukan waktu, peganglah, jangan diganti. Contoh, Rasulullah menyuruh kita untuk zakat fitrah, yaitu sebelum orang sholat id. Kalau orang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id, diterima apa enggak? Tidak diterima. Mengapa? Karena waktunya melanggar waktunya Nabi. Ini bid'ah idhofiyah. Ada jalan zakat fitrah, tapi tata laksananya tidak sesuai dengan Nabi. Paham mas? Jadi yang pertama apa tadi? Waktu. Yang kedua, al-makan, tempat. Rasulullah kalau menentukan tempat, jangan diganti. Kalau diganti akan salah. Contoh, misalnya seorang tempat ini, seorang misalnya tawaf atau seorang haji kemudian dia ini hajinya ke Karbala dulu, seperti orang Syiah hajinya ke Karbala Pak, karena di sana dianggap tempat apa, tempat suci. Diterima orang mana? Jelas nggak diterima. Kenapa? Karena tempatnya bertentangan dengan tempat yang sudah dipakemkan sama Nabi. Yang namanya haji itu tempatnya yang haji atau ziarah itu cuma tiga tempat saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, satu-satunya apa? Al-Quds, itu boleh ziarah. Tapi kalau ada orang datang ke Karbala niatnya menganggap tempat itu keramat, jelas ini bid'ah. Itu dia. Kenapa? Dia menentukan tempat baru yang menyelisih tempatnya Nabi. Paham? Ya, itu tempat. Yang nomor tiga apa? Al-jumlah. Bukan jumlah, al-adad. Al-adad itu bilangan. Bilangan. Rasulullah nyuruh kita setelah sholat, salam, setelah istighfar, baca subhanallah berapa kali? Tiga kali, alhamdulillah, tiga kali. Kalau ada orang pengen pahalanya lebih banyak, dia setelah zikir, setelah salam, dia membaca subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, atau obat 1000 kali. Kita apa enggak? Kita apa enggak? Terus pokoknya dia itu melazimkan. Selalu 1000, 1000, 1000 setiap. Bid'ah apa enggak? Kenapa kok bid'ah? Ini melanggar waktu yang melanggar apa? Jumlah bilangan yang ditentukan Nabi. Bid'ah apa namanya? Idhofiyah, karena kita disuruh tasbih memang ada dalilnya kan gitu kan. Cuma tata caranya menyelisih. Orang sholat subuh, saking ikhlasnya ya Allah, saking ikhlasnya saya tambah 3 rakaat. Bid'ah apa ya? Idhofiyah apa? Hakikiyah. Idhofiyah, perintah sholat subuh ada. Tapi ditambah, tidak melenceng dari cara Nabi. Ini apa namanya? Bilangan. Yang nomor 4. Yang nomor 4 ini ukuran. Misalnya Bapak Risa, Lidda Karimi Tuluh Hadir Umsayai. Anak laki-laki sama anak perempuan itu 2:1. Kemudian dibagi sama rata aja dah. 1:1. Baik, menyelisih aturan Nabi dari segi apa? Ukuran zakat mal berapa? 20 dinar, 85 gram emas. Kalau diubah-ubah, nisabnya diubah-ubah, ini melanggar aturan Nabi dari segi ukuran. Terjatuh pada bid'ah apa? Idhofiyah. Nomor B. Ukuran jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah jangan diganti. Contoh, zakat fitrah harus pakai makanan pokok. Kalau ada pakai uang, dia melanggar. Karena Rasulullah menyuruh kita makanan pokok, kita pakai uang, maka melanggar. Ini bid'ah. Mengapa kok bid'ah? Karena tidak sesuai dengan jenis yang diperlukan Nabi. Maka ini bid'ah idofiyah. Karena perintah bayar zakat fitrah ada, tapi caranya salah. Contoh lain, Rasulullah menyuruh kita untuk kurban dengan jenis, dengan tiga hewan. Unta, sapi, kambing. Kambing dua. Kambing domba sama kambing. Kambing yang kita tahu itu. Kalau misalnya ada orang ya, kurban pakai kelinci, 1000 kelinci. Diterima atau tidak? Karena melanggar aturan Nabi dari segi jenis. Yang nomor 6. Sebab. Rasulullah kalau menentukan sebab, jangan mencari sebab lain. Contoh, Rasulullah mengatakan, jika kamu masuk masjid, jangan duduk kecuali sholat, sampai kamu sholat dua rakaat. Berarti, masukmu ke masjid menjadi sebab disyariatkannya sholat dua rakaat. Paham? Kalau ada orang masuk ke pasar, masuk ke setan pasar, dia punya toko di pasar, setiap kali masuk sholat dua rakaat, setiap masuk dua rakaat. Ditanya sama tetangga itu, sama sholat toko, pendino kok sholat toko. Saya sholat pakai itu pasar, mas. Diterima Allah apa enggak? Tidak diterima, dia menciptakan sebab baru. Yang sebab ini enggak diatur sama Nabi. Ini bid'ah itu, fiyah, teman. Terus nomor berapa ya? 7. Nomor 7 ini kaifiyah, tata cara. Rasulullah kalau sudah menentukan tata cara ibadah, jangan diganti, kalau diganti salah. Contoh, tata cara ya, itu dikit tadi dalam surat Al-A'raf kan sudah diatur kan tata caranya ya. Dikit itu harus sendiri, khusyuk, takut, terus tidak mengeraskan suara. Kok diganti berarti melanggar tata cara. Gitu ya, pas kenap 7. Itu cara supaya tidak terjatuh pada apa tadi? Bid'ah. Sudah ya, saya sudah batu-batu. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Ada kabit akhasana. Itu pertemuan akan datang. Insya Allah ya. Terus bagaimana mendudukkan perkataan Imam Syafi'i bahwa ada bid'ah akhasana. Ini yang harus kita bahas lebih dalam nanti. Dan insya Allah ada pertemuan yang akan datang. Nah, silakan kalau sekarang ada pertanyaan. Kita masih bab ilmu ini ya. Ilmu yang ma'rifatu apa? Ma'rifatu Nabi. Setelah itu ma'rifatu diri Islam. Setelah itu kita al-amal. Kita masih dalam poin ma'rifatu Nabi. Nah, bisa akan kita bahas tentang ada enggak bid'ah hasanah. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, paham jelas semuanya. Kemungkinan kedua, ngantuk semua. Silakan yang berapa tanya. Misalnya di lingkungan kita itu surat subuhnya itu selalu ada belum. Yang ada walaupun ada tapi yang nggak ada belumnya tapi jauh. Terus bagaimana kita menjaganya? Apa surat sendiri di rumah atau bagaimana? Yang jelas tidak boleh surat sendiri di rumah. Termasuk cirinya ahli bid'ah adalah meninggalkan surat jamaah dengan alasan yang imami ahli bid'ah. Di antara cirinya ahli bid'ah adalah dia nggak mau sholat jamaah dengan alasan masjidnya di situ ada bid'ah. Jadi artinya tetap kita harus sholat jamaah. Adapun masalah qunut subuh, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat pertama termasuk Syaikh Utsaimin juga mengatakan boleh kita ikut angkat tangan jikalau posisi kita jadi makmum. Kalau imam tak boleh. Imam ya diri anda itulah anda. Tapi kalau makmum jilal imam diutamabihi, imam dijadikan untuk diikuti. Kalau ada benarnya untuknya dan untukmu, kalau ada salahnya untuknya tidak untukmu. Sebagai pribadi imam Ahmad mengatakan tetap boleh. Kalau saya pribadi sih, saya pilih jalan tengah. Kalau di tempat itu sudah orang saling mengelebih satu sama lain, ya itu dia. Ini tidak pakai kunut, tidak pakai kunut, uang kodoh berarti ini jil-jil. Kita tidak ikut kunut, tidak apa-apa. Tapi kalau ini kita benar-benar di daerah yang apa? Mengakar kuat, semuanya pakai kunut. Dan kalau tidak pakai kunut, teman kalau dianggap orang ini keluar dari Islam karena tidak kunut bisa. Ya ada kejadian begitu. Ada di kalangan orang awam itu yang kalau tidak kunut dianggap apa? Dianggap parah itu ada. Nah, kalau kita hidup di komunitas yang benar-benar mengakar kuat syafi'iyahnya, dan jika kita langsung di awal sudah menunjukkan sifat yang berbeda, buatnya mereka tidak bisa menerima dakwah kita, sudah tidak apa-apa. Ini masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah tidak mengapa. Tapi kalau masyarakat sudah cair, seperti di perumahan itu sudah cair kan ya. Nah, kurus, bapak itu sudah cair, ada yang kurus. Ya kalau saya seperti itu ya. Dan selama ini saya tidak pakai kurus selama ini. Jadi ada dua riwayat dari Imam Ahmad, juga seperti ini. Jadi kalau yang jadi imam itu Pak Ibarat, boleh kita ikut. Nah, karena posisi kita jadi makmum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain sekarang? Anda setuju dengan pertanyaan? Bagus pertanyaan. Pertanyaan ini mengingatkan saya dengan apa yang sebenarnya tidak harus saya ucapkan. Bagus. Yang pertama masalah apa tadi? Masalah. Iya. Yang pertama tadi masalah syafaat Quran. Iya. Al Quran bisa beri syafaat. Al Quran wasiyamu yashfa'an. Al Quran dan puasa dua-duanya bisa memberi syafaat. Al Quran pada hari kiamat akan berkata, ya Rabbi manattuhu minan naumi fil lail. Ya Allah, aku dahulu menghalangi hamba ini untuk tertidur di malam hari karena baca aku. Maka perkenankan syafaatku ya Allah. Sekali lagi, rekomendasi apa ini? Rekomendasi. Jadi Al-Quran diberi izin untuk beri syafaat. Tapi apakah orangnya ini mesti dapat syafaat? Belum tentu juga. Sesuai dengan syarat tadi. Kalau orang ini suka membaca Quran tapi dia suka ada amalia kesyirikan yang dilakukan, ya tidak bisa juga. Nah, jadi secara itu dapat Quran bisa memberi syafaat. Tapi apakah orangnya bisa? Tergantung syaratnya terpenuhi apa tidak. Yang jelas syafaat itu diberikan kepada pelaku maksiat, orang judi, orang khamr, orang berzina, semuanya dapat syafaat Nabi selama tauhidnya benar, dia tidak melakukan dosa. Termasuk syafaatnya Quran dia dapat juga. Wayakulus siamu dan puasa akan berkata pada hari kiamat, ya Rabbi manatuhu minat to'ami wasarobi wasahawati. Ya Allah, aku dahulu telah menghalangi hamba ini untuk makan dan minum dan menumpahkan syahwatnya di siang hari. Maka ya Allah, perkenankan aku untuk beri syafaat kepada dia. Fayushfa'an. Dan dua-duanya diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Artinya bisa memberi syafaat. Tidak hanya Nabi yang memberi syafaat. Anak yang mati ketika bayi bisa memberi syafaat. Orang yang mati syahid bisa memberi syafaat. Apa lagi? Malaikat bisa memberi syafaat. Siapa lagi? Orang soleh bisa memberi syafaat. Terus kemudian, nah ini saya bagus juga diingatkan. Saya kurang tepat kalau menjadikan ulang tahun sebagai fitnah. Ulang tahun bukan fitnah. Tapi ulang tahun itu tepatnya, babnya apa? Tasyabbuh bil kufar. Karena ini bukan masalah apa? Ibadah mahdhah. Jadi ulang tahun itu lebih tepatnya jangan lakukan ulang tahun. Kenapa mas? Karena bid'ah. Jangan katakan ini terlalu agak jauh ya. Lebih baik kita katakan jangan lakukan ini. Kenapa? Tasyabbuh. Paham saya? Karena ini trennya mereka. Panjang umurnya, panjang berulang tahun itu bukan cari. Maka kita sekali lagi kita tidak ikut dengannya bukan karena dia bid'ah. Tapi karena apa tadi? Itu sudah menjadi tradisi yang ciri khas mereka. Ciri khas mereka. Makanya Umar bin Khattab, para ulama juga mengatakan, Kapan umat Islam itu di negeri tidak bisa jaya? Ketika orang Islamnya tidak bisa dibedakan dengan orang kafirnya. Zaman ini sampai naik bis, sampai tidak tahu ini muslim apa kafir, tidak tahu sampai. Sampai masuk mall, tidak tahu ini kafir apa muslim. Wanitanya, wong sing Nasrani pakai celana jin gitu, yang muslim juga pakai kayak gitu. Bisa dibedakan kan? Kecuali sedikit yang pakai jilbab, masih bisa dibedakan. Kalau negeri sudah muslim yang tidak bisa ditengarai dari kafirnya, pertanda malapetaka. Artinya apa di situ? Artinya yang muslim mengikuti trennya kurang. Jadi batasannya apa tadi? Batasannya ya kalau agama, kalau kita itu batasannya ada dalam masalah agama, bukan dalam masalah apa tadi? Masalah muamalah. Tapi apakah semua muamalah boleh? Lihat dulu. Kalau muamalahnya ini menjadi ciri khas mereka, ritual mereka, adat mereka, orang kafir Quraisy, orang kafir, maka kita tidak menjaga. Wallah. Itu masih ya? Pak Jaringan, silakan. Ya, Rasulullah tahu bahwa itu umatnya. Walau alam tidak diterangkan di situ ya. Apa namanya? Tapi secara umum umat Islam itu ditengarai pada hari kiamat pada masa dengan apa ya? Bekas wudunya. Tapi Rasulullah itu mengetahui bahwa itu umatnya. Walau alam tidak diterangkan di hadis itu ya. Walau alam tidak diterangkan. Tapi dalam lafaz lain tidak pakai lafaz ashab, tidak pakai lafaz ummati. Dalam lafaz lain pakai hadis, pakai lafaz apa? Ashabi, ashabi. Ini dijadikan dari orang Syiah. Dijadikan dari orang Syiah. Riwayat Bukhari, Jalaluddin Rahmat selalu bawa hadis ini kemana-mana. Ini jelas sih. Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, sahabatku, sahabatku. Ini jelas sahabat-sahabat Muhammad ini. Abu Bakar, Umar, kafir semua ini pakai dari ini. Padahal, kata para ulama, dikembalikan ke kenyataan. Kenyataannya sahabat Umar tidak melebihi Abu Bakar tidak dan tidak keluar dari Islam. Makanya para ulama mengatakan ini adalah orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman As-Siddiq kan banyak orang apa? Murtad dan banyak nabi palsu. Itu para ulama mengatakan itu palsu. Tapi lafaznya kan ada dua, ada ashabi, ada ummati. Dan ashabi bisa mengandung makna ummati. Bisa mengandung makna ummati. Adapun ciri khusus yang seperti yang sampai tanyakan kalau alam saya tidak tahu ya kalau alam. Sudah ada lagi. Misalnya pelaksanaan ini tanggal 8, terus kan kita kalau harus mencegah kan sangat sulit untuk kelompok-kelompok yang sudah sangat terkena itu. Terus misalnya tanggal 8-nya dialihkan ke tanggal 9 atau 10-nya dia kerja. Karena itu sudah menjadi event. Menjadi event yang diritualkan. Event oleh Nabi. Tanpa melihat apa tanggal pun, itu sudah menjadi event yang diulang-ulang. Rasulullah mengatakan, dalam hadis dikatakan bahwa Id itu cuma ada dua. Idul Fitri sama Idul Adha. Apa sih artinya Id itu? Id itu hari raya yang diulang setiap tahun sekali. Di dalam Islam tidak ada Id kecuali dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan Rasulullah mengatakan la taj'al qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai Id, perayaan setiap tahun sekali. Kalau bahasa kita ya haul itu. Haul itu dalam bahasa Arab artinya tahun yang diulang-ulang. Sama dengan Id itu tahun yang diulang. Ustaz, bolehnya kita merayakan Maulid Nabi tapi diisi dengan baca Sahih Bukhari itu. Seperti fatwa lajin ada iman dan ini. Karena Anda menjadikan waktu tadi. Wallah faham ya. Ada lagi, Mbak, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau enggak ada sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.